Jawa Tengah pun gak kalah punya artis ini yang diusung bareng bersama New Metro. Cantik. Pasti aja cantik, kecil, belia, pinter, berbakat, pinter, suaranya merdu lagi. Siapa lagi kalau bukan Amel Putri, New Metro. Pasti aja.